check. We'll be right back. Kau takkan ada. aku yang selalu menyakitimu, mengecewakanmu, dan meragukanmu. On the floor, catch a contact.